Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masih menyebutkan beberapa ayat terkait dengan bab amar ma'ruf nahi munkar. Kata beliau, qala ta'ala, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah al-haq itu datang dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silakan dia beriman, dan barang siapa yang mau dia ya silakan melakukan kekufuran, tetapi tentunya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan ditakhir, tetapi ini adalah perintah litahdid, ancaman. Kalau tidak beriman, maka kalau kalian kufur akan mendapatkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala berfirman, fasda' bima tu'mar. Wa qala ta'ala, anjayna alladhina hauna nasu wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kata beliau, al-ayat fil bab kathiratun ma'lumah, ayat-ayat terkait dengan bab ini banyak dan ma'lum. Adapun hadith, wa mal hadith, kata beliau rahimahullahu ta'ala, falawwal an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika naful iman. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa melihat kemungkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubah dengan lisannya, jika tidak mampu dengan lisan maka dengan kalbunya, dan itu adalah selama-lamanya iman. Aturan yang kedua, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli. Tidaklah satu nabi, seorang nabi yang diutus kepada umat sebelumku, illa kana lahu min ummati hawariyun, kecuali mereka akan memiliki orang-orang dekat dari umatnya, hawariyun, washab, memiliki sahabat-sahabat, ya'khudun bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih, yang berpegang dengan sunnahnya, mengambil sunnah para nabi tersebut dan berkuduah dengan perintahnya. Tsumaina tahrufu man ba'dahum khurufun, kemudian datanglah generasi yang menggantikan mereka, yang yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata apa yang tidak mereka lakukan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadih, barang siapa menjahadi mereka dengan tangannya, bahwa mukmin. Faman jahadahum biqalbihi, bahwa mukmin. Faman jahadahum bilisani, bahwa mukmin. Walaysa wara'a dzalika min al-iman habat khardalin, rah muslim. Dua hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Kita baca sedikit penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan hadis ini. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang membawakan dua hadis ini, kalau dalam yang tercatat di kita, yang hadis pertama itu di nomor ke-49, hadis yang kedua di hadis nomor 50 dalam Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuat judul untuk dua hadis ini. Beliau beri judul bab bayan qaulin nahyil munkar minal iman. Penjelasan bahwasanya melarang kemungkaran termasuk dari iman. Wa nal iman yazid wa yankus, dan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. wa annal amra bil ma'ruf wa nahyi munkar wajiban. Ya, tiga poin sekaligus judul dan faedah dari hadis ini. Yang pertama, kata beliau, penjelasan bahwasanya nahyu anil munkar adalah minal iman, termasuk iman, termasuk amalan iman, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi di balik itu setelah itu keimanan. Kalau tidak mengingkari kemungkaran dan kabu, sudah tidak lagi setelah itu keimanan. Yang kedua, iman yazid wa yankus. Ada sebagian orang yang kuat imannya, mampu dengan lisan dia apa namanya mengingkari kemungkaran. Ada yang sebagian lagi hanya dengan kalbunya. Dan bahwasanya bermaksud mungkar itu wajiban, termasuk dua perkara yang wajib. Iya. Ini hukum asal fardu kifayah dan kadang menjadi fardu ain. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Hendaknya dia merubahnya. Ini adalah amru ijabin bijma'il ummah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Perintah untuk merubah mengingkari kemungkaran ini adalah perintah wajib berdasarkan ijma ummah. Kemudian berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita sarikan, thumma innal amra bil ma'ruf wa nahyi munkar fardu kifayatin. Kemudian kata beliau rahimahullah, amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dun nas saqata al haraj anil baqi. Apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, dan sudah kita baca kembali penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya orang yang cukup. Jika telah melakukan yang sebagian orang yang cukup, maka gugur dosa dari yang lain. Wa idza tarakahu jami', tapi kalau seluruh muslim meninggalkannya, maka asima kullu man tamakkana minhu, maka berdosalah orang-orang yang memiliki kemampuan ingkar munkar. Kalau mereka tinggalkan, tidak ada ingkar munkar, maka orang-orang yang punya kemampuan melakukannya semuanya berdosa. Karena dapat fardu kifayah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, thumma innahu qad yata'ayyan. Namun dan kemudian fardu kifayah yang ingkar munkar itu kadang menjadi wajib ain. Hukum asalnya tadi kita katakan fardu kifayah. Tetapi kadang menjadi fardu ain. Kapan? Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, kama idza kana fi mawdhi'in la ya'lamu bihi illahu. Iya. Yang pertama jadi fardhu ain adalah ketika terjadi kemungkaran tersebut. Iya. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia melihat suatu tempat ada orang berbuat maksiat, kemungkaran, dan tidak ada lain yang tahu, hanya dia. Maka ya ta'ayyan 'alaih, fardhu ain atas dia untuk mengingkarinya. Nah, tidak ada yang lain yang tahu yang bisa mengingkari, hanya dia. Maka ketika tidak ada yang tahu kecuali dia, maka ya ta'ayyan 'alaih ingkar munkar. Yang kedua, au la yatamakkan min izalatihi illahu, atau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengingkari yang kecuali dia. Ada yang lain tahu, tapi yang punya kemampuan kudrah untuk mengingkari adalah dia. Maka ya ta'ayyan 'alaih, fardu ain atas dia untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Contohnya, wa kaman yara jawzatahu aw waladahu aw gulamahu la munkarin aw taqsirin fil ma'ruf. Iya. Seperti misalnya kata beliau, seorang yang melihat istrinya melakukan kemungkaran di rumah. Melihat anaknya berbuat kemungkaran. Melihat pembantunya atau hamba sahayanya melakukan kemungkaran, maka ya ta'ayyan 'alaih, iya, wajib atas si bapak si suami, si tuan, ya, untuk mengingkari kemungkaran mereka, dan ini fardhu ain. Yang terakhir, yang kadang jadi syubhat bagi sebagian kita, disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, qala al ulama radhiyallahu anhum, wala yasqutu 'anil mukallafi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar li kaunihi la yufidu fi dhannihi bal yajibu 'alaihi fi'luh. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata para ulama radhiyallahu anhum, tidak gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar atas seorang mukallaf, iya, semata-mata dugaan dia bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar tidak berfaedah. Yang melihat seorang yang meninggalkan yang wajib, seorang fitakhsir, kurang bagus di dalam melakukan satu kewajiban, atau seorang yang seringkali melakukan kemungkaran maksiat, iya, namun dia enggan untuk melakukannya dengan alasan paling juga kalau saya ngomong tidak akan dia terima, gak ada faedah yang saya ingatkan dia, iya, dia akan dengar kalau saya melakukan amar ma'ruf mungkar kepadanya, sehingga iya, walaupun dia tahu tidak mengingkarinya. Ini satu kesalahan, iya, semata-mata dugaan dia, semata-mata prasangka dia, iya, ucapan yang tidak akan diterima, ini belum tidaklah menggugurkan kewajiban ingkar mungkar. Kata beliau, wala yasqutu 'anil mukallaf, tidak gugur dari seorang mukallaf, al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Kewajiban orang-orang yang mungkar tidak gugur atas mukallaf, liqaunihi la yufidu fi dhannihi, iya, karena semata-mata menurut dugaan dia akan berfaedah. Bal yajibu alaihi fi'luh, bahkan wajib dia lakukan. Walaupun dia kira, dia mengira, memperkirakan tidak akan diterima, tetap lakukan. Iya. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Iya, karena peringatan akan bermanfaat bagi orang beriman. Yang penting kewajiban dia tunaikan. Iya, amar ma'ruf nahi munkar. Adapun masalah nerima tidak terima adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini yang ketiga yang penting, yang sampai kita enggan amar nahi munkar, ya, karena seperti ini, karena alasan tidak akan berfaedah, tidak akan didengar, tidak akan diterima. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.